Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang mempelajari taksim al-ghanimah, ya, masalah yang kedua, taksim al-ghanimah bainal ghanimin. Ghanimah yang juga disebut nafl, al-ghanaim jama'nya, yaitu dan jama' nafl al-anfal. Tayyib. Telah kita pelajari berdasarkan ayat 41 dari surah Al-Anfal, wa'alamu anna maghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ghanimah menurut mazhab jumhur dibagi menjadi 5 saham, yakni 5 jatah bagian. Nah, saham yang pertama tayyib, saham untuk siapa? Jadi bagi 5, ini 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Baik. 1/5 itu dibagi berapa? Yakni 1/5 yang pertama untuk siapa? Nah, fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Artinya 1/5 dari ghanimah, wa'lamu anna ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu walil rasul, dan seterusnya. Maka 1/5 dari ghanimah itu untuk Allah dan Rasulnya, lil qurba wal yatama al masakin wabnis sabil. Berarti kan dibagi 5 saham. 1/5 dari 5 saham tersebut, ya, yakni 1/5-nya untuk siapa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya disini maksudnya apa? Masuk ke Baitul Mal, perbedaan negara yang disebut Baitul Mal. Tayyib, didistribusikan untuk apa jika masuk ke Baitul Mal? Fi masalihil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Jelas? Tayyib. Kemudian yang kedua, untuk ini masih berbicara tentang yang 1/5 tadi, ya. 1/5 itu dibagi 5 lagi, ya. Faham, ya? Nah. Tayyib. Yang kedua, yang pertama tadi 1/5 dari 1/5 tadi untuk siapa? Allah dan Rasulnya, yaitu Baitul Mal, masalihil muslimin. Yang kedua, 1/5 berikutnya dawil kurba, yaitu Banu Hashim dan Banul Muttalib. Yang ketiga, liyatam, anak yatim. Apa yang dimaksud dengan anak yatim? Endak. Anak yang tidak memiliki ayah. Nah, jika usianya sudah 17 tahun tidak punya ayah, yatim. Kenapa? 17 tahun bukan anak. Hah? Sudah balig. Maksudnya anak yang belum balig. Nah, yaitu anak yang tidak punya ayah, ya, dalam keadaan dia belum balik. Ya sudah balik, bukan yatim. Yatim di sini khusus yatim yang miskin atau juga yatim orang yang kaya? Masuk di sini yatim orang, yatim yang kaya punya banyak harta. Dia yatim. Meninggal bapaknya, bapaknya orang kaya, banyak warisannya, kaya kan? Masuk enggak di sini? Iya, masuk. Nah. Tayyib. Kemudian al-masakin masuk di dalamnya al-fuqara, yakni fakir miskin. Kemudian yang terakhir ibnus sabil, musafir yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Naam. Kemudian jadi itu tadi ya pembagian 1/5 yang pertama dibagi 5 untuk apa yang sudah kita dengar 5 golongan itu. Kemudian 4/5 arba'atu akhmas, 4/5 yakni 4 saham. Ya, 4 saham yang tersisa dibagi di antara siapa? Siapa saja menyaksikan peperangan? Naam. Terlibat langsung dalam perang atau tidak terlibat tapi dia siap bertempur. Baik. Untuk yang berjihad ya dengan kedua kakinya, dengan berjalan kaki, berapa bagiannya? 1. Yang berkuda, yang berkendaraan, ha? Berapa? Berapa? 5. Baik sekali. Yang ditambah-tambah. Kelebihan. Berapa? Hah? 2? Kurang, jangan dikurang-kurangnya. Ah. Berapa? 3. Kenapa bisa 3? Berapa untuk kudanya? 2. Untuk dianya dia 1. Jadi dia sama, dia bagiannya dia sama dengan yang tidak berkuda kan? Sama-sama 1. Karena 2 saham itu untuk kudanya. Baik. Kalau di zaman kita bukan kuda ya. Nah, kalau pesawat tempur berapa jatahnya? Lebih banyak dari kuda? Hah? Yang bawa tank. Hah? Berapa kira-kira? Baik, ada yang menanyakan ini. Naam. Dan ini dijawab oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti' faedah. Jika ada yang berkata, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, bagaimana dengan perang di zaman modern sekarang? Naam. Tentara tidak berperan dengan kuda lagi, dengan kuda, dengan unta. Di zaman itu kan kuda, unta ya. Naam. Wajib. Sekarang ya pesawat atau irat, dababat, dababat itu tank-tank gitu. Dan semisalnya kata Ibn Uthaymin rahimahullah, yuqasu ala kulli syai'in ma yushbihuhu. Dikias atas segala sesuatu, ya, apa saja yang serupa dengannya, semakna dengannya. Baik. Jadi kata Syekh, yang menyerupai kuda, pesawat. Yushbihul khail at-ta'irat. Pesawat tempur itu dikias kepada kuda. Nah, karena kecepatannya ya, dan baik, yakni perannya dalam pertempuran itu besar sekali untuk memperporandakan musuh. Nah, kemudian alladhi yushbihul ibil ad-dababat wa naqliyat wa masbaha, yang menyerupai unta di zaman itu ya, seperti tank-tank itu ya, dan alat-alat pengangkut dan kendaraan-kendaraan bermesin yang mengangkut ya. Dan zaman itu kan yang mengangkut persenjataan, jika ada persenjataan dibawa, perbekalan apa kan pakai unta, nanti pakai tank, pakai ya, dan semisalnya ya. Nah, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, li sahibi sahmun wa laha sahman. Yang sopirnya tadi, kalau pesawat pilot ya. Nah, kalau kendaraan darat ya sopirnya itu dapat satu saham. Dua untuk pesawatnya, untuk tanknya itu. Nah. Tayyib. Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Apa kira-kira pertanyaan berikutnya? Nah, kalau dulu ya seorang mujahid bawa kuda sendiri, memang kuda miliknya kan? Untanya. Ini milik negara. Ya, kan enggak ada yang punya pesawat tempur sendiri kan? Dia hanya dilatih jadi pilot pesawat tempur, dia hanya menjalankan. Pesawat tempur milik negara. Biaya membiayai negara. Begitulah tank-tank itu. Itu negara yang punya. Ya kan? Nah, berarti dua saham yang untuk pesawat atau tank diberikan ke pilotnya, sopirnya tadi yang mengendalikan, atau masuk ke negara, ke Baitul Mal. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, dua saham itu masuk ke Baitul Mal. Masuk ke mana? Ke Baitul Mal. Karena peralatan itu semua milik negara. Nah, bukan milik pribadi. Li'anna taja yarji'an ila Baitul Mal, li'anna ta'irata ghairu mamlukati li syakhsin mu'ayyan. Jadi itu masuk ke Baitul Mal, ya, ke perbandaan negara, karena pesawat itu bukan milik pribadi orang tertentu. Bal hiya lil hukumah, bahkan itu milik pemerintah. Tapi ada tambahannya. Ada tambahannya kata Ibn Uthaymin, wa idza, jadi asalnya begitu. Pada asalnya karena itu milik negara, maka dua saham itu masuk ke Baitul Mal. Naam. Baik. Wa idza ra'a waliyul amr an yu'tiya sahmain. Tadi kan pesawat, apa tadi, tank-tank, kendaraan itu kan butuh perawatan kan? Butuh biaya kan? Nah, jadi masuk ke Baitul Mal nanti akan disalurkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan. Nah, tapi kata Ibn Uthayn, wa idza ra'a waliyul amri an yu'tiya sahmain liqa'idit ta'irati fala ba's. Apabila waliul amr, ya, waliul amr ini pemimpin tertinggi ya, penguasa tertinggi, ya, rajanya misalkan, khalifahnya, berpendapat mengambil kebijakan untuk memberikan dua saham itu kepada pilot pesawat tempur itu, falaba, tidak mengapa. Li'anna dhalika tasji'an lahu ala hadzal 'amali khatir. Karena pemberian itu kepadanya dalam rangka untuk memacu dia, memotivasi dia, ya, atas tugasnya yang berbahaya. Ini kan tugas yang paling berbahaya ini. Nah, pilot. Ya, ini paling berisiko ini. Ya. Paling berisiko dan juga manfaatnya, perannya dalam pertempuran paling besar. Ya. Kan begitu. Pesawat tempur dari atas jatuhkan bom, selesai yang dibawa kan begitu. Nah. Banyak yang mati dibawa dengan bom yang dia jatuhkan. Ya. Nah, seperti halnya di zaman dulu pakai kuda. Bisa menyerang ke sana kemari, berkeliling, berputar-putar, maju dengan cepat, balik dengan cepat, memporak-porandakan formasi musuh ya dari atas kuda, menebas sana sini dengan pedangnya. Ya, pasukan yang berjalan kaki kan kewalahan. Nah, sama dengan ini. Pesawat tempur nembak dari atas ke bawah, jatuhkan bom, ini kan. Nah, jadi jika diberikan dua saham itu kepada pilotnya untuk supaya dia semangat ya, termotivasi, untuk terus berjuang dengan keterampilannya tadi, sebagai pilot pesawat tempur, maka boleh. Nah, karena itu untuk maslahat kaum muslimin. Untuk maslahat kaum muslimin. Ujung-ujungnya kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Ini faedah tambahan. Kita lanjut. Telah kita pelajari pula di sini bahwa adapun kaum wanita, budak, anak-anak kecil, jika mereka menghadiri peperangan, ada hadir dalam peperangan, maka mereka juga diberi bagian, tapi tidak diberi saham, tidak dapat saham, pembagian saham yang sudah kita pelajari itu, bukan. Ya, ini pemimpin, ya, dhayyib, yang berijtihad memberikan sedikit, yurdah lahum, yaitu pemberian yang sedikit, tidak banyak. Nah, dhayyib. Dan telah dijelaskan di sini dalil athar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tayyib. Kemudian wa idza kanatil ghanimatu ardhan khayyara al imam baina qismatiha bainal ghanimin. Apabila ghanimah itu berupa tanah, ya, tanah rampasan, ya, bagaimana sistem metode pembagiannya, taksimnya? Khuyyir al-imamu, al-imam, ya, pemimpin tertinggi, penguasa tertinggi di pemerintahan itu, atau naibnya, ya, wakilnya, diberi pilihan untuk berijtihad. Baina qismatiha bainal ghanimin, antara pilihan dia bagikan, dia bagi-bagi tanah itu di antara pasukan yang hadir dalam peperangan. Ya. Dibagi-bagi. Ya. Dipetak-petak gitu, ya. Ya, ini untuk ini ya, jadi bagi sesuai dengan saham-sahamnya yang sudah kita pelajari. Nah, pilihan yang kedua, wawakfiha limasalihil muslimin. Dan antara pilihan, diwakafkan. Tanah itu diwakafkan, tidak dibagi-bagi kepada pasukan perang yang hadir, pertempuran tidak. Tetapi diwakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, yang pertama, kalau dibagi sesuai dengan saham masing-masing, ya, mujahid, maka itu dimiliki oleh dia. Dimiliki oleh dia, jadi milik pribadi dan diwarisi oleh ahli warisnya nanti kalau dia meninggal. Nah, yang kedua, pilihan yang kedua, diwakafkan. Nah, kalau diwakafkan, ya, maka tidak akan dimiliki secara pribadi. Diwakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi selamanya, ya, hasil pemanfaatan tanah itu akan mengalir kepada kemaslahatan kaum muslimin. Itu tidak dimiliki secara pribadi, tidak diwarisi, karena itu sudah jadi wakaf yang hasilnya disalurkan, disebusikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Caranya bagaimana? Ya, dipersilahkan kepada siapa saja yang ingin memanfaatkan, menggarap tanah itu. Apakah dia akan, misalnya dia sekian meter kali sekian meter diambil, dia akan bangun rumah di situ, atau bangun pertokoan, atau yang lainnya ambil sekian meter diambil, dia bertani di situ atau berkebun. Nah, tapi bukan miliknya, ya, karena itu wakaf. Nah, nanti dia, ya, ada perjanjian tentunya dengan pemerintah. Dia harus membayar. Ada kharaj namanya. Kharaj, ya, dia yang harus dia bayar. Nah, wa yudrabu 'alaiha kharajan mustamirran. Nah, wa yudrabu 'alaiha, dan ditetapkan atas tanah wakaf itu kharajan, ya. Bayaran yang harus dibayarkan oleh orang yang menggarap, ya. Nah, yani mustamirron, mustamirron artinya yang continue, terus-menerus diambil dari dia. Baik. Setiap tahun misalkan, ya. Tahunan, sanawiyan. Setiap tahun kharajnya sekian. Ya, kalau dicontohkan dengan Utsaimin rahimahullah di Syarhul Mumti', misalkan setiap 1000 meter 1000 rial per tahun harus dibayar. Dibayarkan oleh siapa? Yu'khadu, diambil kharaj tadi, bayaran tadi dari siapa diambil? Mimman hiya biyadi, dari orang yang hiya, hiya itu tanah tadi, biyadihi berada di tangannya, penggarapnya tadi. Ya. Dia mengambil sekian meter, ya, di tangan dia, dia yang memanfaatkan, maka dipungut dari dia kharaj, bayaran setiap tahun misalkan sekian. Nah, itu makna yudrabu 'alaiha kharaja mustamirra yu'khadhu mimman hiya biyadi. Kemudian kharaj yang diambil tadi, ya, bayaran tadi yang diambil, yang dipungut setiap tahun, kemana distribusinya? Masuk ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena itu wakaf untuk kemaslahatan kaum muslimin. Naam. Sawa'un akana musliman am dhimmiyan. Sama dalam hal ini, apakah yang menggarap tanah itu seorang muslim atau bukan muslim, melainkan dhimmi. Dhimmi itu apa? Ya, dhimmi adalah orang kafir, ya, yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Karena kan wilayah itu sudah direbut, ya. Direbut, dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ada orang-orang kafir yang ada di negeri itu, ya, mereka hidup di bawah pemerintahan tersebut, aman. Nah, ya, terjamin keamanannya. Baik. Dan dia ikut menggarap, maka dia terkena kewajiban bayar kharaj tadi. Fayu'khadhu minhu kulla 'am. Nah, ini. Maka diambil darinya kharaj tadi, bayaran tadi, kulla 'am, setiap tahun. Baik. Wa hadha takhyiru, dan pemberian pilihan ini tadi, ya, antara dua perkara, apakah dibagi-bagikan kepada pasukan tadi sesuai sahamnya dan jadi milik pribadi, ataukah diwakafkan untuk maslahat kaum muslimin dengan cara yang telah dijelaskan tadi. Yakunu takhyir ini, pilihan ini, yakunu takhyira maslahatin. Yakunu takhyira maslahatin, ini pilihan yang sifatnya maslahat, bukan sesuka hati. Bukan sesuka hatinya imam, enggak. Dia harus melihat mahwal aslah lil ummah, lil muslimin. Apa yang lebih bermaslahat bagi kaum muslimin saat itu, ya, itulah yang dia pilih. Dan masing-masing dari dua pilihan ini ada dalilnya, ya. Tayyib. Nabi alaihi salatu wassalam membagi wilayah tanah wilayah Khaybar. Ketika ditaklukkan penaklukan Khaybar pada perang Khaybar milik Yahudi, direbut dan dikuasai, jatuh ke tangan kaum muslimin sebagai ghanimah, Nabi alaihi salatu wassalam membagi-bagi tanah Khaybar kepada kaum muslimin, kepada pasukan. Naam. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Jika ada pun dalil wakaf, ya, diwakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, dan ditetapkan kharaj per tahun bagi yang menggarapnya. Maka itu pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Naam. Ketika Umar Khattab menjadi khalifah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, masriful fai. Distribusi al-fai. Apa yang dimaksud al-fai? Apa bedanya al-fai dengan al-ghanimah? Ada perbedaan. Al-fai'u ma ukhidha min amwali ahli al-harb. Ma ukhidha min amwali ahli al-harb. Al-fai adalah harta yang diambil, ya, direbut dari harta benda milik musuh, ya, yang diperangi. Bihaqqin, dengan alasan yang benar, yakni syar'i, memerangi mereka. Tetapi itu ukhid, diambil, direbut dari mereka, min ghairi qital. Min ghairi ish, min ghairi qital, tanpa melalui peperangan. Bagaimana bisa? Kal amwalil lati yahrubul kuffaru wa yatrukunaha. Seperti harta benda yang pemilik harta itu dari orang kafir, mereka melarikan diri. Mereka melarikan diri. Dan mereka meninggalkan harta benda mereka di tempatnya. Dan mereka melarikan diri, menyelamatkan diri mereka. Faza'an. Karena kaget, takut, ya, panik, inda ilmihim. Ketika mereka mengetahui biqudumil muslimin, kedatangan kaum muslimin akan menyerang mereka. Ketika mereka mendengar kaum muslimin, pasukan kaum muslimin datang untuk menyerang, mereka panik, takut. Akhirnya melarikan diri untuk menyelamatkan diri, harta mereka ditinggal. Tidak diurus, yang penting dirinya, diri mereka selamat. Ah, maka diambil tanpa melalui peperangan. Itu fai'. Ataupun jika bertempur dulu, berperang dulu, ya, habis-habisan sampai kemudian kaum muslimin menang, orang kafir kalah, itu ghanimah namanya. Ya. Amma masrifuhu, adapun distribusinya, fahuwa fi masalihil muslimin bihasbi ma yarahul imamu. Maka distribusinya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Didistribusikan pada kemaslahatan kaum muslimin, tergantung, ya, ma yarahul imam, bihasbi ma yarahul imam, tergantung apa yang dipandang maslahat oleh al-imam, oleh pemimpin tertinggi. Karizkil qudati, seperti dijadikan sebagai rezeki untuk para qadi. Ya, para qadi di pengadilan. Ya. Yang memutuskan menyelesaikan perkara-perkara kaum muslimin. Nah, ya. Untuk mukafa'ah mereka. Ya, wal muadzinin, para muadzin. Nah, para muadzin. Wal a'immah, imam-imam masjid. Wal fuqaha, ya, para ahli fikih. Sehingga mereka semua fokus di bidangnya masing-masing, ya, dan tidak tersibukkan. Ya, qadi-qadi itu fokus, ya, mengurusi kaum muslimin, sehingga problem-problem kaum muslim, perselisihan-perselisihan mereka, ya, urusan mereka tertangani. Nah, karena sudah terjamin mereka, sudah ada, ya, mukafa dari pemerintah. Begitu pula para muadzin, sehingga adzan tepat waktu. Muadzinnya tidak ada mukafa, ya, sibuk di pasar, waktu adzan masih jualan. Tidak ada mukafa. Nah, baik, misalkan begitu. Begitu pula imam-imam mas. Nah, ya, mana imamnya? Enggak ada imamnya. Orang mau sholat berjamaah, imamnya enggak ada. Dia lagi, ya, sibuk, ada dagangannya diurus, nyari maisha. Ini dijamin semuanya ini untuk kelancaran itu semua. Nah, sesuai tugasnya masing-masing. Begitu pula para fuqaha ahli fikih, ya, wal muallimin, para pengajar, dijamin supaya fokus. Mana kok, kenapa ini libur ini santri-santrinya, murid-muridnya, tolabahnya, kenapa kok tidak belajar? Tidak ada gurunya. Mana gurunya? Lagi jualan. Nah, lagi jualan, nyari maisha. Nah, kalau dijamin, nah, tugasnya dilaksanakan, ya, disiplin. Tayyib, karena ada jaminan dari atas, dari pemerintah. Ini diantara penyaluran faid kemaslahatan kaum muslimin. Wa ghairi dzalik, dan semisalnya min masalihil muslimin, dari maslahat kaum muslimin. Lima thabata an Umar, berdasarkan apa yang telah tetap dari Umar radhiyallahu anhu. Qal, Umar berkata, kanat amwalu bani Nadhir, dulu harta milik bani Nadhir, ya, mimma afa Allahu ala rasulih, bani Nadhir, na'am, yang diusir oleh na'am Nabi alaihi salatu wassalam dari Madinah. Na'am, dan mereka ketakutan, ya. Nah, mereka ketakutan dan melarikan diri, ya, jadi tidak ada pertempuran. Nah, mimma afa Allahu ala rasulihi, termasuk di antara harta benda yang Allah SWT berikan kepada rasulnya. Mimma lam yujif al-muslimuna alaih, ya, termasuk dari harta yang dirampas tanpa kaum muslimin melakukan penyerangan. Mimma lam yujif al-muslimun alaih, tanpa penyerangan, ya, penyerbuan dengan cepat, yang namanya penyerangan, penyerbuan itu kan, ya, cepat gitu, ya. Nah, serang dengan cepat, pakai pasukan berkuda, ya, kendaraan tunggangan unta, nah, menyerang. Nah, ini tidak perlu seperti itu. Tidak perlu. Kenapa? Karena mereka sudah melarikan diri duluan. Nah, jadi tidak perlu diserbu. Nah, tayyib. Jadi, mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi khayli wa la rikab, termasuk di antara harta yang diambil dari musuh tanpa kaum muslimin melakukan penyerangan dengan cepat, ya, penyerbuan dengan cepat dengan menggunakan kuda, dan rikab itu adalah unta. Nah, itu ada keterangan di bawah di catatan kaki, al-ijaf al-isra, penyerangan cepat, ya. Dia menggunakan khail, itu kuda, rikab itu ibil. Nah, jadi tidak perlu bersusah payah menyerang. Tidak perlu bersusah payah menyerang dengan mengerahkan pasukan berkuda dan unta, ya, tidak perlu. Karena mereka sudah melarikan diri. Itu maksudnya mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi khil wa rikab. Fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassatan, maka ya harta mereka yang dirampas itu, fai itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafkahi keluarganya dari fai itu untuk nafkah setahun ke depan. Thumma, kemudian ja'ala ma baqiya, Nabi menjadikan ma baqiya yang tersisa. Jadi Nabi SAW mengambil secukupnya yang dia butuhkan SAW untuk menafkahi keluarganya untuk setahun ke depan. Kemudian sisanya ja'ala ma baqiya, kemudian Nabi SAW ia menjadikan yang tersisa dari fai itu fil qura'i wassilahi, untuk pembiayaan al-qura'. Al-qura' adalah al-khail. Lihat keterangannya di catatan kaki nomor 6. Nah, hadith ini muttafaq alai. Ada kata al-qura' al-khail, untuk pembiayaan al-qura' kuda, ya, wassilah persenjataan, uddatan fi sabilillah, uddatan sebagai bentuk persiapan, ya, peralatan militer untuk jihad fi sabilillah di waktu-waktu yang akan datang. Naam. Walihada dzakara Allah taala kulla fi'atil muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seluruh golongan kaum muslimin fi ma'radi bayani masarifil fai'i, pada ya pemaparan penjelasan ya golongan-golongan yang mendapat distribusi fai, yang menunjukkan bahwa itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, ma afa Allahu ala rasulihi, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya kepada rasulnya tanpa susah payah melakukan penyerangan, mengerahkan pasukan kuda, unta, ya, melainkan diambil, ya, karena mereka sudah melarikan diri. Naam, min ahlil qura, dari satu penduduk wilayah musuh yang melarikan diri. Falillahi walil rasul, maka untuk Allah dan rasulnya, ya, walidil qurba, untuk kerabat rasul, yaitu siapa? Masih ingat kerabat rasul? Banu Hashim dan Banu Al Muttalib. Naam, sudah lewat Banu Hashim dan Banu Al Muttalib. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, anak-anak yang tidak punya ayah, belum balik, miskin atau kaya. Wal masakin, fakir miskin. Wabnis sabil, musafir yang terputus bekal dalam perjalanannya. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya harta fai itu bukan menjadi harta yang hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja di antara kalian, melainkan itu untuk kemaslahatan kaum muslimin yang memang berhajat dan butuh harta fai tersebut. Naam. Fayakhudhu minhu al-imamu min ghairi taqdir. Maka al-imam pemimpin tertinggi ya, negara ya, mengambil darinya min ghairi takdir, mengambil dari fai tadi min ghairi takdir tanpa penentuan nilai tertentu ya, tanpa penentuan nilai tertentu dia ambil, wa yu'ti al-qarabata bijtihad, dan dia membagikan dari fai itu al-qarabah, nah dzabil qurba kerabat bijtihad, dengan ijtihad ya kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim, Banu Muttalib, mereka diberi dengan ijtihad, imam yang berijtihad membagikan kepada yang termasuk Bani Hashim Banu Muttalib, wa yasriful baqiya fi masalihil muslimin, dan membagikan sisanya kepada kemaslahatan kaum muslimin. Naam, barakallahu fikum. Ya, demikian berakhir pembahasan ini. Tafadhal, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.